Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang membimbing kita untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Semoga hidayah itu mengantarkan kita ke surga dan keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak boleh berhenti untuk mengkaji tentang beliau. Yang kita tidak boleh bermalas-malasan untuk mempelajari perjalanan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terus terang, ana sedih sekali ketika membaca beberapa situs berita yang senantiasa ditonjolkan di sana. Publik-publik figur yang tidak mengantarkan kepada ketaatan. Yang mengantarkan kepada kefasikan. Bahkan mengantarkan kepada kekufuran. Itu ditampakkan, ditonjolkan sampai gaya makannya, gaya hidupnya. Oh, dulu dia masa kecilnya kayak gini. Dulu ketika muda dia seperti ini. Padahal dia orang-orang yang tidak mengajak kepada ketaatan. Bagaimana dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya beliaulah yang ditampilkan alaihi salatu wasallam. Jadi kalau bicara berita, itu berita yang harus kita tampilkan. Oh, ternyata artis fulan suka kuliner. Ternyata artis fulan suka jalan-jalan. Oh, ternyata artis fulan suka olahraga. Ternyata. Kenapa kita tidak mengatakan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sesuatu, benci sesuatu. Perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Beliaulah yang memberikan inspirasi perjalanan hidupnya, memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana perjuangan itu. Kita sudah sampai ke persiapan untuk hijrah. Persiapan untuk meninggalkan kota Mekah. Setelah perjuangan yang cukup panjang. Yang penuh dengan duka. Mungkin sukanya hanya sedikit. Tapi lebih banyak dukanya ketika berdakwah di kota Mekah. Kita sampai kepada Bai'atul Aqabah al-Ula. Perjumpaan Nabi alaihi salatu wassalam dengan orang-orang dari luar kota. Dengan orang-orang yang bukan penduduk Mekah. Yang menunjukkan bahwa dakwah ini bukan hanya untuk satu kaum tertentu. Tapi dakwah ini untuk seluruh umat manusia. Nah, silakan dibaca. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizullah Ta'ala, Kitab Fikih Sirah Nabawiyah. Poin C, Bai'at Aqabah kedua. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa selama 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia. Beliau turun sampai ke pasar Ukas dan Majannah, tempat mereka berjualan. Ketika musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mina seraya berkata, "Siapa yang mau membantuku, menolongku menyampaikan ajaran Tuhan yang imbalannya adalah surga?" Sehingga orang-orang yang datang dari Yaman atau Mesir diberitahukan oleh kaumnya, "Berhati-hati kamu dengan seorang pemuda Quraisy, jangan sampai kamu difitnah dari agamamu." Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapan mereka, mereka mengisyaratkan dengan tangannya, "Itu laki-laki yang dimaksudkan." Sehingga Allah mengutus orang-orang dari Yastrib yang melindungi dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kita melihat nih Bagaimana 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mendatangi orang-orang. Jadi ada perbedaan jamaah antara majelis ilmu, antara seorang alim yang membuka majelis yang didatangi oleh para penuntut ilmu, dan antara tugas seorang pendakwah, penyeru, yang dia harus meninggalkan tempatnya. Pergi ke tempat-tempat orang yang tidak memahami tentang agama Allah ini. Menyeru mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga sebuah istilah yang sering kita dengar, al-ilmu yu'ta ilaih. Ilmu itu didatengin, iya. Tapi manusia oleh pendakwah, mereka yang mendatanginya atau para pendakwah yang mendatangi manusia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Dan beliau mengatakan kepada mereka, man yu'wini, siapa yang mau melindungiku? Wa man yansuruni, siapa yang mau menolongku hatta ubaligha risalata rabbi? Siapa yang mau menolongku, melindungiku, sehingga aku bisa menyampaikan risalah dari Rabbku? Maka bagi dia surga. Subhanallah, jemaah. Itu dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana tantangannya? Allahu Akbar. Itu orang-orang sudah diprovokasi. Sudah dikasih informasi yang salah. Ia dari mana-mana yang datang ya. Dari Yaman. Disebutkan di sini dari Mesir. Afwan ini. Ini ada yang salah. Bukan dari Mesir sebenarnya. Min mudor. Jadi terjemahannya. Bukan Mesir. Mudor. Mudor itu memang kabilah yang dari Riyadh sana. Dari kabilah Arab ya. Kabilah mudor. Jadi bukan Mesir. Tolong di. Ganti orang-orang datang dari Yaman atau Mudor. Fayatihi qaumuhu fayaqulun ihdhar ghulama Quraisy. Dia pulang dari umrah, pulang dari haji, bilang sama kaumnya, hati-hati. Hati-hati sama fulan. Kenapa? Bermasalah fulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan seperti itu. Sehingga jemaah, tugas kita tuh berusaha. Solusi, jalan keluar, rezeki itu Allah yang kasih. Rasulullah SAW gak pernah tahu bahwasanya yang akan menolong beliau adalah orang-orang Yathrib. Sehingga kalau beliau udah tahu, beliau akan fokus dakwahnya buat orang Yathrib, buat orang Madinah. Tapi beliau setiap ada qoblah datang, gak peduli beliau. Khususnya mereka yang memiliki kedudukan, beliau datang sama mereka. Sampaikan kepada mereka, walaupun ditentang, dicaci, diusir, alaihi salatu wassalam. Nah, lanjutkan. Dengan dakwahnya, kaumnya juga memeluk Islam, sehingga tidak ada rumah-rumah Ansor yang tertinggal, melainkan mereka semua beriman. Padahal hanya berawal dari sekelompok orang Islam yang menginginkan kejayaan Islam. Mereka bertanya-tanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Mekah? Oleh karena itu, kami sebanyak 70 orang datang menemui beliau pada musim haji. Kami berjanji berkumpul di Aqabah. Kami datang secara sembunyi-sembunyi. 2 atau 3 orang yang datang secara bertahap sehingga cukup bilangan kami. Subhanallah jemaah. Kita lihat nih. Bagaimana keimanan orang-orang Ansor. Ketika mereka beriman. Yakin dengan agama Allah ini. Dibawa pulang tuh. Disampaikan kepada kaumnya. Sehingga tidak ada satu rumah pun. Kecuali agama Allah ini masuk ke sana. Ini awal. Dari janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sayablughu hadaddin ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dengan masuk Islamnya orang-orang dari Madinah sudah mulai nampak Tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali Islam ada dalam sana. Walaupun sebagian di antara mereka mungkin belum masuk Islam, tapi mereka sudah, apa istilahnya, sudah peduli sama Islam itu. Sudah memahami tentang agama Allah ini. Nama-nama Rasul SAW disebutkan. Sehingga disebutkan di sini bagaimana berkumpul kira-kira 70 orang. Di antara mereka ketika mereka bilangannya sudah siap. Mereka sudah berpikir, sudah saatnya kita menolong Nabi SAW. Sampai kapan dibiarkan seperti ini? Beliau diusir, beliau diancam. Di kota Mekah seperti itu, saatnya. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Nah, silakan lanjutkan. Kami berkata kepada Rasulullah SAW, kami berbaiat kepadamu. Rasulullah menyahut, kamu berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Untuk menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian. Melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri dan anak-anak kalian. Dan balik bagi kalian adalah surga. Barakallahu fiik. Kita lihat poin baiat ini berbeda dengan baiat yang pertama. Baiat yang pertama isinya adalah taat dan patuh. Tidak melakukan kesyirikan. Melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluh. Tapi di baiat kedua ini sudah baiat untuk menolong. Baiat untuk berjuang dan berkorban. Berkorban apa? Jiwa dan harta. Bahkan keluarga mereka. Maka tatkala orang-orang itu sudah berkumpul di dekat Aqabah sana, 70 orang berkumpul, tapi kita lihat mereka berkumpulnya itu ya secara sembunyi-sembunyi mereka. Tidak terang-terangan. Karena kondisinya di sini seorang pendakwah ketika berdakwah, ada hal-hal yang memang tidak perlu orang lain banyak tahu. Ada hal-hal yang perlu disembunyikan. Tapi secara umum hukum Allah Subhanahu wa taala terang benderang orang bisa baca. Tapi strategi yang disusun, mereka berkumpul sampai jumlah 70 orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat dengan mereka. Dikatakan pada waktu itu yang berbicara dahulu adalah Abbas, pamannya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sebelum Nabi berbicara, pamannya berbicara dulu. Kalian harus tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Jadi walaupun dalam kondisi yang sulit, tetap ada keluarga. Keluarga besar Nabi alaihi salatu wasallam melindungi Nabi alaihi salatu wasallam. Abbas menjelaskan. Karena takut orang-orang Ansar tidak siap menghadapi gangguan, tekanan, ancaman, bahkan mungkin pembantaian dari kaumnya. Maka dikatakan, bahwasanya dia ini di kaumnya terhormat, walaupun tadi dikucilkan di Mekah. Tapi tetap ada keluarga besar Nabi SAW di sana. Hanya ketika mereka mengatakan ingin berbaiat, maka Rasulullah SAW menyebutkan poin-poin baiat. Disebutkan yang pertama, nih, ala sam'i wa ta'ah. Finnasyati wal kasal. Yang pertama, mendengarkan dan taat ketika bersemangat dan malas. Tetap harus taat kita. Artinya ketaatan seorang mukmin itu bukan karena nafsunya. Bukan karena syahwatnya. Oh, aku lagi mau sholat, sholat. Oh, aku lagi mau zakat, zakat. Enggak. Suka, enggak suka, taat. Ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di perusahaan bagaimana? Seorang yang kerja di sebuah pabrik, dia harus taat sama aturan. Mau suka, enggak suka, taat. Dan mereka bisa taat dan patuh, cuma full ketaatannya dengan aturan perusahaan. Tapi kenapa dengan aturan Allah dan Rasulnya banyak umat Islam yang meremehkan, yang bermalas-malasan. Sehingga kita lihat salah satu sifat orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Orang munafik itu salat, tapi salat dia itu dia bermalas-malasan, yura'unan nas riya. Maka di sini yang diminta sama Nabi SAW patuh dan taat dalam kondisi sedang bersemangat atau malas. Yang kedua, dalam urusan berkorban harta. Wan nafaqah fil usri wal yusri. Dan menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Bukan hanya ketika kelebihan harta. Di sini kita bisa melihat bagaimana sahabat Ansor berpegang teguh dengan baiat mereka. Dalam kondisi sulit mereka berbagi. Bukan hanya berbagi, kata Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya sulit. Orang-orang Ansor benar-benar memenuhi janji mereka. Kita kondisi senang susah sedekah, apalagi kondisi sulit. Yang ketiga, nih, amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak boleh berhenti. Secara umum poin-poin ini diperintahkan. Tapi di sini ada janji yang harus mereka tepatin. Karena amar ma'ruf nahi mungkar termasuk poros yang menyelamatkan sebuah bangsa. Yang menyelamatkan sebuah tatanan masyarakat. Baik, yang keempat, subhanallah. Untuk berbicara di jalan Allah. Wa antaqulu fillah la takhafuna laumata la'im. Tidak takut kepada orang yang mencela. Artinya mereka sudah siap dicela. Antum tahu ketika antum mengajak kepada kebenaran. Ini teman-teman yang sudah pada ngaji. Kemudian pulang ke rumah menyampaikan. Dari penampilan aja sudah dicaci maki. Sudah dicela sama orang. Sebagian orang tidak tahan dengan celaan orang-orang yang mencela. Kemudian mundur dia. Dari dakwah ini. Jadi tidak istiqomah. Yang awalnya jalan lurus. Gara-gara dicela. Yang awalnya sholat berjamaah. Yang awalnya melaksanakan ketaatan. Tahu-tahu dia tinggal. Amar ma'ruf nahi mungkar ini menyuruh orang lain, tapi menyampaikan kondisi kita. Kita perlu berbangga diri menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah. Engkau akan dicela. Berapa banyak orang yang mungkin mensuarakan masalah LGBT yang harus ditinggalkan. Itu kemudian dicaci maki, dicela. Dikatakan ya orang-orang yang intoleransi, orang yang tidak moderat, orang-orang yang kolot. Dalam urusan Allah kalian harus siap. Kemudian yang kelima. Nih yang berkaitan dengan menolong Nabi SAW. Kalian harus menolongku. Kalian harus menjagaku. Kalau aku sampai ke tempat kalian. Mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum. Sebagaimana kalian menjaga diri kalian. Melindungi istri kalian. Melindungi anak-anak kalian. Kalian lakukan itu. Walakumul jannah. Dan bagi kalian surga. Selesai nih. Poin bayat disampaikan. Sekarang kita dengar. Bagaimana sikap orang-orang Ansor. Silakan dibaca. Dia berkata, kami pun berdiri kepadanya dan berbayat kepadanya. Lantas As'ad bin Zuroroh memegangi tangannya. Dia termasuk yang termuda di antara mereka. Maka dia berkata, sebentar wahai penduduk Yasrib, kita tidak menempuh perjalanan jauh, melainkan kita mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasannya mengeluarkannya pada hari ini berarti berhadapan dengan seluruh bangsa Arab, terbunuhnya orang-orang pilihan kalian, dan pedang akan melumat kalian. Apakah kalian adalah kaum yang sabar menghadapi itu semua, dan pahala kalian dijamin oleh Allah, atau apakah kalian kaum yang takut dan pengecut? Tolong jelaskanlah hal tersebut. Maka itu adalah uzur kalian di sisi Allah. Mereka menyahut, jauhkan dari kami wahai As'ad. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini selamanya. Dan tidak akan membatalkannya selamanya. Dia berkata, maka kami berdiri dan berbaiat kepadanya. Maka dibaiatlah kami dengan syarat-syarat yang ditetapkan sekiranya kami menepatinya. Maka balasannya adalah surga. Semoga Allah meridhai semuanya. Barakallahu fikum. Tapi di sini ada yang perlu diperbaikin ya. Terjemahannya, jauhkan dari kami wahai As'ad. Maksudnya apa yo? Jadi di bahasa Arabnya juga enggak usah ada yang kurang ya. Apa maksudnya? Jauhkan dari kami wahai Asad. Jauhkan prasangka tidak akan berani nanggung konsekuensi baiat itu kali Ustaz. Nah, sebenarnya itu jauhkan tanganmu. Karena Asad itu pegang tangan Nabi SAW. Oh. Ingat di awal ketika Muhammad kamu berbaiat, apa yang dilakukan Asad bin Zurarah? Asad memegangi tangannya. Yakni memegang tangan Nabi SAW. Tunggu dulu kalian. Artinya As'ad sebelum berbaiat itu ingin menjelaskan kepada kaumnya. Subhanallah jamaah. Ini yang dimaksud ilmu jamaah. Jadi orang itu tidak ikut-ikutan. 70 sahabat itu bukan ikut-ikutan. Kita kadang-kadang kajian orang cuma ikut-ikutan. Ayo berangkat, tidak akan kajian. Tapi As'ad bin Zurarah karena urusan yang sangat genting sekali ini, maka Asad menjelaskan, kalian tahu nih, kalian baiat ini bukan urusannya kalian akan bersenang-senang. Dan buat teman-teman yang hijrah supaya faham, ketika kau berhijrah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan jalan syaitan menuju jalan Allah, paling tidak engkau harus siap untuk dicaci maki oleh orang, untuk hidup susah, untuk hidup menderita. Ini yang dikatakan oleh Asad bin Zurarah. Dia mengatakan kepada kaumnya, padahal As'ad ini paling kecil. Dia pegang tangan Nabi SAW. Ruwaidan, tunggu-tunggu dulu kalian. Jangan terburu-buru. Mereka tadi mendengar dari Nabi SAW. As'ad hanya ingin memastikan kepada kaumnya bahwa urusannya kalian siap benar atau tidak. Disebutkan satu persatu tentang resiko dari baiat tersebut. Resikonya kalian akan diperangi oleh seluruh bangsa Arab. Dan itu terjadi. Bukan hanya Quraisy. Kita tahu ketika Ghazwatul Ahzab, perang Khandaq, bagaimana kota Madinah diserang oleh 10.000 lebih bangsa Arab dari berbagai negeri. Bukan cuma Quraisy saja. Dijelaskan sama saat resikonya. Kemudian setelah dijelaskan resikonya, dijelaskan sikap kalian itu apa sekarang? Kalian ada dua pilihan. Sabar. Atau kalian dari sekarang sudah lepas diri. Daripada nanti kalian disebut pengecut nantinya. Kalian melarikan diri nanti. Ketika diserang oleh orang-orang Arab. Lalu di sini mereka mengatakan, amit anna yadaka ya As'ad. Tanganmu jauhkan dari kami. Kami mau baiat sama Nabi SAW. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini. Allahu Akbar ya. Wala naslubuha abadan. Artinya baiat ini sudah kami tidak akan membatalkannya. Kami akan tetap berbaiat ini. Di sini kemudian, faqumna ilaihi fabaya'nahu. Kemudian mereka pada bangun. Mereka membaiat Rasulullah SAW. Ingat, baiat pada waktu itu dengan berjabatan tangan. Berjabatan tangan mereka berbaiat. Untuk sami'na wa'ata'na. Dalam riwayat lain disebutkan ketika As'ad mengatakan itu, mereka menanyakan lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, idza waffayna bidzalika, kalau kami penuhi baiat itu, kami dapat apa? Nabi SAW mengatakan, lakumul jannah, kalian punya surga. Kalian masuk surga. Ketika mereka, As'ad, sana, kita mau baiat sama Nabi SAW. Wallahi jamaah, semua resiko. Kalau jari-jari kita harus dipotong-potong. Kalau mata kita dicongkel. Kalau mulut kita, bibir kita digunting-gunting. Untuk mempertahankan agama Allah ini. Kemudian kita dapat surga. Kecil semua itu. Cuma kita itu lebih mencintai dunia. Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita ini sekarang di masa seperti pegang bara api. Nah, terkadang kita gak kuat. Tapi kalau engkau memikirkan surga Allah, memikirkan keridhaan Allah, antum harus lebih semangat, harus lebih siap berkorban. Daripada semangatnya orang-orang yang mencari harta di pagi dan sore hari yang meninggalkan negerinya berangkat ke luar negeri mengais rizki di sana untuk mendapatkan surga. Sehingga para sahabat ketika itu mereka berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, silakan lanjutkan. Dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata, kami memasuki rumah Ubadah ibnu Samit ketika dia sakit. Kami berkata, semoga Allah menyembuhkan kamu. Ceritakan satu hadis yang Allah akan memberimu ganjaran yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubadah berkata, Nabi menyuruh kami dan membaiat kami untuk mendengar dan taat, baik pada waktu semangat maupun malas, waktu sulit maupun lapang, untuk mengutamakan kepentingan orang lain atas kami, untuk tidak menentang penguasa, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata menurutmu, yang ada buktinya dari Allah. Barakallahu fiik. Ini cerita Junadah bin Abi Umayyah, salah satu yang ikut baiat. Bagaimana isi baiat tersebut, disebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan, mungkin ada tambahan di sini, lebih mengutamakan orang lain ya. Kemudian kita tidak boleh menentang penguasa, menentang pemerintah, selama kalian tidak melihat kekufuran yang nyata, yang ada bukti dari Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Setelah proses baiat dan pengukuhan ikatan janji usai seperti yang telah disebutkan Jabir radhiyallahu anhu, ada setan berteriak di tempat yang tinggi di Aqabah dengan suara yang tinggi. Ya ahlal jababit, wahai penghuni rumah-rumah yang ada di Mina, maukah kalian ku beritahu bahwa Muzammam dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersamanya untuk memerangi kalian? Allahu Akbar jemaah. Jadi setan itu, artinya iblis ini punya pasukan. Dan mereka berkaitan dengan dakwah yang disampaikan, mereka pun mengikuti. Jadi kalau bicara di dunia intelijen, itu ada penyusup-penyusup. Ternyata pasukan iblis pun ada yang menyusup. Buktinya di sini, ini ada penyusup yang mengikuti jalannya baiat tersebut. Mendengarkan. Dan dia termasuk disebutkan di sini oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia adalah Azabul Aqabah, ya penunggunya sana, jin yang memang mungkin orang-orang datang pada masa lalu ketika orang-orang di masa jahiliyah, dan itu masih pada masa di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka berkorban untuk selain Allah. Ada jin-jin itu. Jadi kalau antum bicara ada Nyai Roro Kidul, jin yang di pantai selatan, jin yang ada di gunung, ada mereka memang. Dan mereka memang menjadi makhluk-makhluk yang menyesatkan orang, di mana manusia meminta pertolongan kepada mereka. Dia teriak, maukah kalian kuberitahu bahwa Muzammam, Muzammam ini, ya mereka menamakan Nabi Muhammad SAW dengan nama Muzammam. Muzammam itu artinya yang tercela. Lawannya Muhammad. Muhammad itu yang terpuji, Muzammam yang tercela. Jadi mereka gak mau ngomong Muhammad SAW. Karena Muhammad artinya yang terpuji. Ketika mereka mengatakan, ini datang Muhammad SAW. Muhammad artinya yang terpuji. Sehingga penamaan itu pun berpengaruh kejiwaan mereka. Anda seringkali dalam ceramah menyampaikan bahwa penamaan sesuatu sesuai dengan namanya yang syar'i itu akan berpengaruh di kejiwaan kita untuk mengamalkannya atau meninggalkannya. Seperti yang sering Anda singgung masalah riba dinamai dengan bunga. Pelacur disebut umpamanya dengan PSK. Ada yang lainnya lagi. Sehingga di sini orang-orang musyrikin pun tidak mau menamakan Nabi dengan nama Muhammad SAW. Karena namanya terpuji. Orang kalau dengar Muhammad, ini orang yang terpuji. Mereka sebut Muzammam. Dan jin ini pun menyerunya dengan Muzammam. Tidak mengatakan Muhammad sallallahu ala nabiyina Muhammad. Makanya orang-orang itu mencela Muzammam. Itu mencela orang lain. Karena Nabi tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah azab al-Aqabah. Ini adalah anak Uzaid. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku benar-benar akan meluangkan untukmu. Lalu beliau memerintahkan kepada mereka untuk kembali ke tenda masing-masing. Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi yang mengutus engkau dengan benar, jika engkau berkenan, besok kami bisa menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Beliau bersabda, kami tidak diperintahkan untuk itu. Allahu Akbar Jemaah. Nabi menjelaskan, ini suara siapa? Artinya suara itu terdengar gak ada orangnya. Suara Azabul Aqabah ini terdengar, orang-orang dengar. Jadi memang jamaah, setelah peristiwa itu, ada suara itu. Orang-orang yang datang dari Madinah, itu didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Sampaikan kepada mereka, kami dengar berita seperti ini, seperti ada perkumpulan nih. Kata pemimpin jemaah haji yang datang dari Madinah, mereka mengatakan gak ada perkumpulan. Mereka disumpah demi Allah gak ada perkumpulan. Karena memang dia gak tahu dengan perkumpulan tersebut. Perkumpulan benar-benar tersembunyi. Sehingga 70 orang itu bukan rombongan tersendiri dari kota Madinah. Tapi mereka bersama rombongan yang berangkat haji dari Madinah. Jumlahnya banyak. Tapi mereka menyembunyikan rahasia tersebut. Rahasia yang tersembunyi. Dan tatkala orang-orang musyrikin hendak mengecek kebenaran berita itu, mereka tidak mendapatkan. Dalam perjalanan ke Madinah baru terbongkar adanya Bai'atul Aqabah Atsaniyah. Dan di malam itu ada sahabat Nabi Abbas ibn Ubadah bin Nadlah yang dia menawarkan kepada Nabi SAW, gimana kalau kita habisin aja penduduk Mina ini? Allahu Akbar jemaah. Semangat mereka untuk berjuang buat Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, lam nu'mar bihada, kami belum diperintahkan untuk melakukan itu. Inilah peristiwa ringkas. Tadi yang sampaikan bahwasanya ini tidak disebutkan oleh Syekh, disebutkan oleh Syekh Mahdi Rizqullah bahwa sebelum bayat itu terjadi ada Abbas paman Nabi SAW yang menjadi perantara penengah, jadi jubirnya Nabi SAW, juru bicara Nabi SAW pada waktu itu pamannya, karena dia ingin mengecek kebenaran loyalitas orang-orang Ansor ini. Sehingga tatkala beliau sudah melihat orang-orang Ansor siap, maka ketika Nabi SAW hijrah, Abbas tidak kepikiran dengan hal itu. Kita akan ambil beberapa hikmah pelajaran dari Bai'atul Aqabah Atsaniyah ini. Silakan. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Inti yang dapat dipetik dari perjanjian Aqabah yang kedua antara lain, satu, perjanjian Aqabah yang kedua merupakan momen terpenting dalam Islam. Di antaranya terbukanya jalan untuk hijrah ke Madinah bagi para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sana terjadinya perang Badar. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah menyaksikan peristiwa malam Aqabah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala kami berjanji setia membela Islam. Saya tidak lebih suka jika ditukar dengan perang Badar, walaupun perang Badar lebih diingat oleh manusia ketimbang Aqabah." Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam penjelasannya terhadap hadis ini, yaitu karena orang yang menyaksikan Badar lebih utama, karena ia adalah perang pertama kali yang dimenangkan oleh Islam. Tetapi perjanjian Aqabah merupakan penyebab tersebarnya Islam dan timbulnya perang Badar. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kita lihat bagaimana kedudukan Bai'atul Aqabah Atsaniyah ini. Semuanya itu bermula dari sana. Hijrahnya Nabi SAW, mukaddimahnya Bai'atul Aqabah. Tanpa Bai'atul Aqabah, Nabi gak mungkin pindah ke Madinah. Gak ada jaminan keamanan di sana. Tanpa hijrahnya Nabi SAW tidak akan terjadi perang Badar. Karena tetap berada di Mekah. Sehingga kalau kita lihat Ka'ab bin Malik. Siapa yang tahu dengan Ka'ab bin Malik? Apa kisah penting Ka'ab bin Malik ini? Dia yang gak ikut perang Tabuknya. Iya, betul. Iya, bayangkan Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang ikut Bai'atul Aqabah Tsaniyah di tahun ke-9 Hijriah. Itu Ka'ab mendapatkan ujian yang besar. Ujian dia enggak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Karena bersantai-santai aja. Kemudian Ka'ab bin Malik dihajar sama Nabi SAW. Dihajar oleh para sahabatnya. Ini menandakan jamaah bahwa tatkala kita beriman, tatkala kita hijrah, tatkala kita banyak berbuat ketaatan, ujian Allah tetap akan datang. Kemudian ucapan Ka'ab bin Malik di sini, bagaimana dia lebih mencintai ikut Bai'atul Aqabah Tsaniyah daripada hadir di Perang Badar. Kita tahu keutamaan orang-orang yang hadir di Perang Badar. Di mana Nabi SAW mengatakan, ittala Allahu ala ali ahli badri. Allah tuh melihat, memandang kepada orang-orang yang ikut Perang Badar. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian silakan berbuat apa saja. Aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Itu keutamaan Perang Badar. Tapi Perang Badar bisa terjadi dengan adanya Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Baik. Yang kedua. Dua, syarat yang kedua dari syarat-syarat Bai'at Aqabah kedua adalah berinfak di waktu senang maupun susah. Mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. Jihad yang paling besar adalah jihad dengan harta. Allah Ta'ala mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa. Karena infak di jalan Allah itu lebih utama dari infak selainnya secara mutlak. Allah berfirman, innamal mu'minunal ladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yaktabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Ini hal yang kedua nih, atau syarat yang kedua dari syarat Bai'at Aqabah adalah berinfak dalam suka dan duka. Mengorbankan harta di jalan Allah Jalla Jalal. Ini jihad. Yang kalau sekarang orang berpikir jihad di jalan Allah, keluarkan uangmu. Ada orang-orang yang memang memiliki keinginan besar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, di antara jihad ada jihad dengan harta. Keluarkan hartamu. Manusia itu cinta mati sama hartanya. Bahkan kadang-kala siap mati demi mempertahankan hartanya. Itu manusia. Maka Allah perintahkan atau para sahabat dibaiat untuk mengorbankan hartanya. Di sini Allah sebutkan tentang sifat orang-orang beriman. Siapa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Beriman kepada Allah wa rasulihi. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ada keraguan dalam diri mereka. Terus yang keempat, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka jihad dengan hartanya. Baru jiwa mereka. Harta. Yang jelas secara umum manusia lebih mencintai jiwanya. Tapi harta juga menjadi faktor utama dalam perjuangan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibicarakan di dua ayat ini jemaah dan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan berjihad dengan harta ini menandakan bahwasanya umat Islam harus kuat secara ekonomi. Kadangkala kita di negeri kita secara jumlah mayoritas. Tapi secara ekonomi dikuasain oleh mungkin beberapa gelintir orang yang minoritas yang menguasai ekonomi. Sehingga kadangkala ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diraih oleh umat Islam karena enggak punya harta. Istilah orang mafi fulus. Wallahi jemaah. Kita kadangkala mau beli tanah, mau bebaskan tanah buat STDI. Bingung mau dapat dari mana duit. Tapi umat Islam sekarang alhamdulillah, mereka udah mulai peduli lagi. Maka berusaha kaum muslimin yang menjadi pengusaha, jadi pengusaha yang sukses. Yang benar-benar berusaha untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Jangan dikatakan ketika melihat orang ya kerjanya mencari dunia, sibuk cari fulus. Antum mungkin enggak tahu kalau fulan ini mencari fulus yang banyak untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk fi sabilillah. Dan itu penting jemaah. Bagaimana nanti peristiwa perang-perang yang dihadapi Nabi alaihi salatu wasalam ketika enggak ada harta, sebagian sahabat enggak bisa berangkat. Maka berusaha kita ya untuk berinfak. Tapi enggak harus kaya, sekali lagi ya enggak harus kaya berinfak. Dalam kondisi susah pun, sulit pun, para sahabat bersedekah setengah butir kurma. Beberapa butir roti, beberapa potongan roti disedekahkan sama para sahabat untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka miliki? Tapi ini pentingnya berjihad dengan harta. Mulailah dari diri kita jemaah. Punya sedikit harta, ya keluarkan. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. 3. Pada akad bai'at menjelaskan pentingnya amar makruf nahi mungkar dalam agama. Allah berfirman dalam menyebutkan sifat-sifat orang beriman. At-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. At-Taubah ayat 112. Barakallahu fiik. Di sini nih. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sifat orang mukmin itu enggak lepas dari amar ma'ruf nahi mungkar. Allah ketika mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sifat yang melekat pada diri seorang mukmin. Sehingga kalau mukmin tidak amar ma'ruf nahi munkar, ada yang kurang dari diri dia. Allah sebutkan nih tentang taubat, tentang ibadah, tentang orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'ihun yang suka berjalan mungkin di muka bumi ini, menuntut baik dia menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah atau mengunjungi orang-orang yang sakit, ar-raki'un yang ruku, yang sujud. Banyak ibadah-ibadah itu yang hanya untuk diri sendiri. Ketika orang bertobat, ketika orang beribadah, ketika orang mengatakan alhamdulillah, manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi seorang muslim memberikan manfaat buat orang lain. Menjaga masyarakat dari kemungkaran dan kerusakan terjadi. Yang sejatinya jemaah, amar ma'ruf nahi mungkar ini, itulah salah satu penyelamat sebuah bangsa, sebuah negeri dari azab Allah yang turun. Tapi ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar dihilangkan, muslim hanya peduli sama diri sendiri. Yang penting saya sholat, Pak Ustaz. Yang penting saya ibadah. Nah, di antara bentuk ibadah seorang mukmin itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan biasanya jamaah, orang kalau sudah sampai tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar ini, tadi akan dicela, akan dicaci, akan diasingkan, dianggap membawa agama baru, aliran baru, padahal dia sedang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tapi memang ada perkara-perkara agama ini yang mulai usang ya. Seperti tulisan yang kadang-kadang mulai burung tulisan itu. Orang udah mulai gak baca. Padahal perkara itu ada dalam kitab-kitab. Dibahas. Ketika berbincang tentang hukum sesuatu, orang mengatakan, kok bisa ya? Ini ada, kita hanya mengulangi, menyampaikannya. sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dilanjutkan. Allah Ta'ala juga berfirman pada menjelaskan sifat-sifat orang beriman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah, ulaika sayarhamuhumullah, innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Lanjutkan. Ini menguatkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama karena Allah Ta'ala menyebutkan secara beriringan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat Allah serta Rasulnya. Barakallahu fi. Ini sifat orang-orang beriman. Jadi kalau sifat orang-orang munafikin, mereka itu ba'duhum awliya, ba'duhum awliya uba'ad. Mereka itu, ya orang-orang munafik itu sebagian mereka, ya penolong buat yang lainnya. Itu orang-orang munafikin. Ya'muruna bil mungkar. Mereka memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah yang ma'ruf. Ini perbedaan yang mendasar sekali. Jadi kalau ada orang-orang yang senantiasa umpamanya suka dengan kemungkaran merajalela, enggak suka dengan sesuatu yang ma'ruf, maka berarti ada sifat kemunafikan di diri mereka. Tapi orang yang beriman, Allah sebutkan di sini. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu Allah sebutkan mereka yuqimuna shalah, mendirikan salat. Artinya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar ini bukan remeh jemaah. Disandingkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mendirikan sholat yang merupakan rukun Islam. Membayar zakat yang merupakan rukun Islam. Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis sholat. Wahai ananda, dirikan sholat. Setelah itu apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Ananda, dirikan sholat. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sabar. Itu urusan yang berat. Subhanallah. Jadi sejatinya amar ma'ruf nahi munkar ini tadi. Mengajak orang untuk kenal sama Allah SWT. Tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Dan ini penting sekali jemaah. Ingat orang munafik. Laki-laki dan wanita. Mereka saling tolong-menolong dalam apa? Dalam mencegah yang ma'ruf. Dan dalam menyuruh kepada kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Maka sifat ini yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam baiatnya menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita di masa sekarang ini alhamdulillah banyak sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar, hanya diperlukan ilmu dan adab serta etika yang dengannya kita menyampaikan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tapi tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat. Pada bayat Aqabah terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang Ansor. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan, kelebihan, sanjungan, dan hak-hak yang mereka dapatkan. Di antaranya, nah, ini seharusnya, Afwan. Ini seharusnya bukan yang kelima. Tapi, yang pertama, nomor 5, 6, 7 ini seharusnya ABC. Ya, karena ini kan menyebutkan di antaranya, yaitu A hadis Abu Hurairah, B hadis Al-Barra, dan C hadis Anas. Nah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal juga dengan Abu Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang-orang menempuh satu lembah atau syi'it jalan di gunung, dan orang-orang Ansar menempuh satu lembah atau syi'it yang lain, niscaya aku akan menempuh lembah orang-orang Ansar. Kalau bukan karena hijrah, sungguh aku sudah menjadi seorang dari Ansar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau tidak dizolimi, kutebus dengan ayah dan ibuku. Mereka telah memberi tempat kepada beliau dan menolongnya. Apa ungkapan lain? Barakallahu fiik. Iya. Ini keutamaan orang-orang Ansar, khususnya mereka yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka yang membawa Nabi ke kota Madinah, yang melindungi Nabi alaihi salatu wasalam. Ini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diucapkan Nabi alaihi salatu wasalam, salah satunya ketika penaklukan kota Mekah. Selesai dari perang Hunain. Itu ada ucapan sumbang, ada suara sumbang dari orang-orang Ansar yang merasa Nabi alaihi salatu wasalam setelah ketemu sama kaumnya, beliau bagi-bagi harta kepada orang-orang Quraisy ya, kepada pemuka-pemuka mereka, orang-orang Ansar enggak dikasih apa-apa. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengumpulkan orang-orang Ansar dalam sebuah tenda. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam mengungkapkan banyak keutamaan orang-orang Ansar. Di antaranya adalah hadis ini yang mengatakan, "Lau annal ansar salaku wadian aw syi'ban." Kalau orang-orang Ansar itu melewati satu lembah, satu jalan, aku akan melewati jalannya orang-orang Ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku itu akan menjadi orang-orang Ansar, kata Nabi SAW. Ini keutamaan orang-orang Ansar. Baik. Lanjutan hadis yang kedua, B. B, dari Al-Barra, ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang mencintai Ansar, melainkan mereka orang-orang beriman. Dan tidak ada yang membenci mereka, melainkan orang-orang munafik. Siapa saja yang mencintai mereka, maka mereka akan dicintai Allah. Siapa saja yang membenci mereka, maka mereka akan dibenci Allah. Allahu Akbar jemaah. Ini. Jadi, orang-orang Ansar ini menjadi salah satu tolak ukur atau tolak ukur keimanan seseorang. Jadi kondisinya kota Madinah ketika sebagian masuk Islam dan sebagian tidak masuk Islam, itu orang-orang yang tidak masuk Islam akhirnya masuk Islam pura-pura. Banyak di antara mereka yang jadi orang-orang munafikin. Namun mereka ini benci sama orang-orang Ansar, sama saudara mereka sendiri. Kenapa kau tolongin Nabi SAW? Maka dijadikan mereka sebagai tolak ukur keimanan seseorang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. Tidak membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Jadi kalau ada kemudian yang meragukan keimanan orang-orang Ansar, Allah menyebutkan jamaah di surat apa? Surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Itu Allah menyebutkan tentang isi hati orang-orang Ansar. Kalau perlakuan, orang tuh ya kadang-kadang kita tertipu, oh kayaknya orang baik fulan katanya. Kenapa? Oh Masya Allah menjamu anak ini itu. Tapi gak tahu dibalik itu bagaimana isi hatinya. Orang-orang Ansar, Allah menyebutkan isi hati mereka. Yuhibbuna man hajara, cinta kepada orang-orang muhajirin. Nah, C, hadis yang ketiga. C, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi SAW bersabda, tanda iman adalah mencintai Ansar, tanda nifak orang munafik adalah membenci Ansar. Nah, ini seperti hadis yang nomor satu tadi, yang A ya, berkaitan dengan afan, dengan hadis yang sebelumnya, hadis Bara' bin Azib yang mengatakan tidak mencintai mereka kecuali mukmin, tidak membenci mereka kecuali munafik. Sehingga Nabi SAW mengatakan ayatul iman, tanda orang beriman itu cinta sama orang-orang Ansar, cinta sama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, cinta kepada Abu Talha, cinta kepada Ubay bin Ka'ab, cinta kepada Zaid bin Thabit, cinta kepada Jabir bin Abdullah, cinta kepada orang-orang Ansar, Sa'ad ibn Mu'ad, banyak orang-orang Ansar. Itu tanda keimanan. Dan tanda kemunafikan, benci semua mereka. Barakallahu fiik. Baik. Kita masuk ke faedah yang kelima. Sor dan kesiapan mereka untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telatnya memeluk Islam kaumnya dan anak-anak pamannya serta dulunya merupakan orang-orang yang jauh masuk Islam adalah karena hikmah yang besar. Karena jikalau keluarganya dan kerabatnya segera beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sungguh akan dikatakan bahwa mereka hanya kaum yang menginginkan kemegahan dan fanatik dengan Muhammad. Dengan cepatnya orang-orang jauh memeluk Islam dan rela memperjuangkannya serta berani memerangi orang yang menentangnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Maka hal ini menunjukkan bahwa itu semua atas dasar kebenaran yang nyata dan keyakinan yang mendarah daging serta pertolongan dari Allah untuk menghilangkan akhlak jahiliyah yang tidak mungkin bisa dikikis kecuali oleh Yang Maha menciptakan fitrah pertama dan Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Ini hikmah. Artinya semua tindakan Allah itu penuh dengan hikmah. Allah itu alimun hakim. Akhirnya nanti orang-orang Mekah beriman dengan Fathu Makkah. Namun yang terjadi dengan terlambatnya masuk Islamnya keluarga Nabi alaihissalatu wassalam, ya, kerabat-kerabat Nabi, orang-orang Quraisy di Mekah, ini menjadi hikmah tersendiri. Orang tidak bisa mengatakan, oh ternyata orang-orang Mekah memang men-setting ya kondisi seperti itu. Mereka memang menciptakan sebuah seorang yang dijadikan idola agar orang-orang mau masuk ke dalam agama yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak, kaumnya sendiri menentang. Nabi SAW keluar dari kota Mekah. Yang beriman orang luar. Sehingga kesan settingan ya ini ya bikinan enggak ada. Karena memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Dan Allah menginginkan orang-orang terbuka matanya. Dan buat orang-orang yang belum Islam, coba engkau kaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana kondisi beliau? Kepada apa beliau mengajak? Terus apa yang beliau dapatkan? Apakah dengan beliau berdakwah beliau tambah banyak hartanya? Tambah mewah hidupnya? Susah hidup Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai kota Madinah pun beliau tidak hidup di sebuah istana. Beliau tidak hidup bergelimang harta. Beliau hidup terkadang sehari makan, sehari berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga akan membuka pintu yang lebar bagi orang-orang untuk beriman. Ketika mereka melihat, ya Allah, yang beriman sama Nabi SAW ini bukan penduduk Mekah saja. Orang Medina beriman. Kemudian dapat apa orang Medina? Apakah mereka sampai kota Madinah dengan hijrahnya para sahabat Nabi, dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta mereka semakin berlimpah ruah, harta mereka harus dibagi dengan orang-orang muhajirin. Bahkan sebagian yang mulia di antara mereka terbunuh, betul. Apa yang dikatakan As'ad bin Zurarah, kalian tuh membaiat Nabi alaihi salatu wasallam untuk memerangi orang-orang. Kalian harus siap dengan terbunuhnya orang-orang mulia di antara kalian. Terbunuh para sahabat Nabi di perang Badar ya, orang-orang Ansor. Di perang Uhud seperti itu. Di perang Khandaq seperti itu. Walaupun ke perang Khandaq tidak banyak ya. Tapi yang jelas orang-orang Ansor siap untuk melakukan itu. Dan ini bukti lagi bahwasanya ya benar-benar iman kepada Allah. Benar-benar Allah yang ngatur semuanya. Baik, yang keenam. Pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam nu'mar bihaza, kita tidak diperintahkan melakukan ini. Ketika Abbas bin Ubadah bin Utbah ingin melumpuhkan orang kafir dengan pedang, menunjukkan bahwa agama ini sesuai dengan wahyu dan bukan didasari kepada pemikiran dan bukan pula insting. Oleh karena itu, kita harus disiplin dengan perintah syariat dan waspada dari mengikut di belakang perasaan. Sebelum segala sesuatunya kita tanyakan, hal umir Nabi Haza, apakah kita diperintah dengan ini? Ini adalah ucapan, bahkan kaidah yang agung dalam berdakwah kepada Allah khususnya dan lainnya pada umumnya. Dengan demikian, kita akan bebas dari bid'ah, kesalahan, dan kerusakan. Allahu Akbar jemaah. Iya, kita ini harus belajar untuk beragama lebih baik. Karena banyak di antara kita yang terus terang, dia hanya mengikuti akal pikirannya saja. Ada yang beragama sesuai dengan akalnya. Yang gak masuk akal buat dia, dia tolak. Ada yang ikut hawa nafsunya. Yang dia senangi, dia amalkan, dia gak suka, dia tinggalkan. Yang ketiga, ada yang mengikuti tradisi dan budaya. Sesuai dengan budaya, dia amalkan. Rasulullah SAW mengatakan, beliau itu nabinya, beliau nabinya, alaihi salatu wassalam. Ketika Abbas menawarkan diri untuk menyerang penduduk Mina, jawaban Nabi satu, lam nu'mar bihadza, kita belum disuruh. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuat pun mengajarkan amalan itu berdasarkan wahyu. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Beliau itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan beliau itu wahyu yang disampaikan. Yang datang kepada beliau. Itu wahyu. Kita nih yang umat Nabi SAW berusaha ketika mau beramal dalam beribadah, dalam berdakwah. Itu tanya. Urusan ibadah ini, asalnya itu kita ikut perintah. Kalau enggak ada perintah, jangan diamali. Sehingga di sini ada satu pertanyaan sebelum kita beramal dalam urusan ibadah ini, kita bertanya satu, hal umirna bihadza, apakah kita disuruh melakukan ini? Apakah kita disuruh? Enggak disuruh tinggalkan, enggak usah ruwet jemaah. Yang bikin perpecahan umat Islam ini ketika setiap kelompok atau setiap orang yang berilmu membikin sebuah acara tersendiri. Tata cara ibadah sendiri, tata cara berdakwah sendiri, macam-macam dia lakukan. Ketika ditanya, kenapa antum ngamalkan ini? Apakah kita disuruh? Enggak, kita enggak disuruh. Tapi ini baik, jangan dululah. Nabi SAW enggak ngomong sama sekali. Ini enggak apa-apa, coba kita lihat. Baik enggak ini ya? Kata Nabi SAW, luqmar bihadza. Maka berusaha kita untuk selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dari kesalahan-kesalahan, dari kerusakan-kerusakan, dengan bertanya satu pertanyaan ketika kita mau beramal. Apakah kita disuruh mengamalkan ini? Kalau enggak, kenapa kita harus merepotkan diri kita? Berlelah-lelah mengamalkan yang ternyata akhirnya membuat kita ribut di antara kita sendiri. Umat Islam ya, berantem kadangkala. Bertikai dalam hal-hal yang memang kita enggak disuruh sebenarnya. Hadza wallahu a'lam. Seperti yang kita bisa ambil pelajaran ya, beberapa pelajaran dari peristiwa Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Tadi ana ingatkan bahwasanya ketika iblis berteriak seperti itu, di sini Syekh tidak menjelaskan bagaimana sikap penduduk Mekah. Suara itu terdengar oleh orang-orang Mina. Maka orang-orang Quraisy langsung mereka rapat mencari tahu apa yang harus dilakukan. Mereka dengar ini kayaknya Madinah nih. Maka mereka datang kepada utusan jemaah haji atau pemimpin Amirul Hajj, pemimpin haji dari kota Madinah. Mereka datang, mereka ingin memastikan kebenaran berita dari syaitan itu. Dan alhamdulillah Allah menyelamatkan jemaah. Tugas kita berusaha. Tugas kita menjalankan perintah Allah dan berdoa. Sisanya Allah yang ngurusin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau kiranya ada pertanyaan, silakan. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz, terutama yang nahi mungkar, ketika kita mau nahi mungkar ke saudara kita gitu ya, kadang suka ada beri uzur gitu, Ustaz, apa mungkin dia ada alasan atau bagaimana, tapi itu bagaimana Ustaz, sikap tengahnya. Terus juga kadang suka, apakah ketika kita nahi mungkar tuh suka ada, apakah kita benci ke orangnya atau ke perbuatannya, itu kadang suka beda tipis, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar, usul nahi mungkar kepada keluarga kita, kerabat kita, kita tahu ada orang-orang yang memang gak paham. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan karena menurut dia itu boleh. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Contohnya dia bermuamalah riba umpamanya. Banyak terus terang jemaah, masyarakat itu yang berpikiran gak apa-apa. Karena memang adanya fatwa-fatwa yang menyimpang, yang mengatakan, oh kalau bunga bank nggak apa-apa. Tugas kita berat di sini. Tapi kita tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Dengan tangan kita nggak mampu, dengan lisan kita sampaikan. Alasan itu kita sampaikan. Artinya tadi ada uzur mungkin, iya mungkin engkau belum paham ya, mungkin ini itu, sampaikan kemudian. Tugas kita itu menyampaikan. Sebagian nyampaikan nggak mau. Engkau akan ditanya. Kalau memang nggak mungkin Ustaz Ana mengingkari kemungkaran waktu itu. Karena kalau Ana ngomong akan terjadi kekacauan. Baik. Memang betul. Ada kadang-kadang hal-hal yang ditunda penyampaiannya. Kita mengingkarinya dengan hati. Kalau disampaikan akan ribut. Maka kita tunda. Bukan kita tidak mengingkari kemungkaran. Tetap mengingkari dengan hati kita. Terus bagaimana ketika kita mengingkari kemungkaran? Memang batas yang terakhir adalah mengingkari dengan hati kita. Itu kondisi iman yang paling lemah. Konsekuensi mengingkari dengan hati adalah membenci perbuatan dan pelakunya. Kita benci kepada pelakunya karena dia melakukan kemungkaran. Perbuatannya jelas, gak perlu dimusyawarahkan masalah perbuatannya. Perbuatannya perbuatan mungkar yang kita harus benci. Orangnya kita benci. Oleh karena itu para ulama menyebutkan berkaitan dengan al-wala wal-bara, loyalitas dan antipati kita. Kita kadangkala membenci seorang mukmin. Kita membenci orang kafir, jelas. Orang yang kita benci, perbuatannya kita benci. Orang mukmin ini macam-macam. Ada mukmin yang kita benci, loyal sama dia, cinta karena Allah, karena dia memang orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang beriman namun dia pelaku kemaksiatan. Di sini bercampur di hati kita kebencian dan cinta kepada dia. Kepada orangnya ya, kepada orangnya kita bicara. Orangnya kita cinta karena dia beriman. Tapi memang kita benci kepada dia karena dia melakukan kemaksiatan. Jadi ada orang-orang yang terkadang mengatakan berkaitan dengan al-wala wal-bara ini. Kau gak boleh benci sama orang-orang pelaku kemaksiatan. Benci kepada orang-orang kafir. Benci perbuatannya tapi orangnya jangan benci. Subhanallah. Gimana kita tidak membenci orang yang melakukan perbuatan itu? Kalau bicara perbuatannya selesai, ini orangnya. Kalau umpamanya ada seorang lelaki, na'udzubillah, yang memperkosa ibu seseorang. Pemerkosaan. Lalu kita katakan kepada orang itu. Atau kita katakan kepada masyarakat. Tolong masyarakat, jangan benci sama orangnya. Jangan benci kepada pemerkosa. Bencilah kepada pemerkosaan dia. Bisakah hal itu terjadi? Orang akan benci kepada pemerkosaan, benci kepada pelakunya. Dia ini pelakunya. Maka urusan hati ini, kita harus jaga hati kita. Benci total, cinta total, atau cinta yang bercampur dengan kebencian. Dan konsekuensinya ketika kita melihat orang melakukan kemaksiatan, kemudian kita tidak mampu untuk mencegahnya, ngomong aja gak berani, kita tinggalkan. Supaya kita tidak termasuk syaitanun akhras, syaitan bisu yang membiarkan kemungkaran terjadi, dan antum ada di situ. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang di halaman 259 yang untuk bait pertama kan ada 12 orang, itu masih kurang satu ya Ustaz ya, masih nunggu ya Ustaz. Oh subhanallah. Lupa enggak diingatkan. Nah. Iya Ustaz. Terus pertanyaan berikutnya Ustaz, kan perang Badar ini sebabnya adalah pada bait kedua ya Ustaz ya. Pertanyaannya, pada saat terjadi perang Badar, di manakah orang-orang yang bait pertama Ustaz? Karena kan jarak baitnya kan hanya 1 tahun Ustaz. Baik. Apakah mereka ikut Artinya yang ikut baitul Aqabah? Nah, insya Allah 12 orang itu. Kalau anak tidak, nantilah anak-anak cari tahu lebih dalam lagi. Mereka semua ikut ketika Bai'atul Aqabah As-Saniyah. Seperti itu. Tapi memang Syekh tidak menyebutkan ini. Biasanya disebutkan oleh Al-Waqidi. Nanti juga anak akan sampaikan mungkin nama-nama mereka. Dan itu ditulis sebenarnya dalam kitabnya Syekh Mahdi Rizqullah. Yang berkaitan dengan jumlah orang-orang yang ikut Bai'ah Aqabah yang kedua. Barakallahu fikum. Baik, berarti Anda punya 2 utang nih. Yang pertama berkaitan dengan jumlah satu orang atau nama satu orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Al-Ula sama paling enggak nama-nama orang-orang yang ikut pada Bai'ah Aqabah yang kedua ini. Yang berjumlah 70 orang. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Tentang saksi, Ustaz. Saksi. Al-Wajiz. Al-Wajiz, saksi. Taib. Nah, yang anak mau tanyakan, ada seorang ahwat meminta hulu pada kepada suaminya. Tapi yang menjadi saksi itu adalah orang yang terdekatnya untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Yang Ustaz terangkan kemarin kan, kalau saksi itu menyaksikan langsung apa yang terjadi. Ya, Ustaz, ya? Ya. Nah, sedangkan orang yang dijadikan saksi ini, mereka tidak melihat langsung, tapi mereka melihat bekas-bekas dari kekerasan yang dilakukan suaminya. Apakah itu termasuk kesaksian yang langsung bisa dilihat gitu, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Iya. Kita bicara saksi termasuk alat bukti, ya. Ada yang saksi juga seperti itu. Berkaitan dengan tadi, kalau memang yang menjadi saksi itu tidak melihat, tapi melihat bekasnya, bekas kekerasan tersebut, maka dia sampaikan. Artinya ketika dia menjadi saksi di hakim itu, dia bisa menjadi saksi, tapi apa yang dia saksikan, bukan peristiwanya, tapi setelah peristiwa. Sehingga dia sampaikan bahwasanya anda melihat memar-memar, ada di tubuh dia, umpamanya di tangan dia, ada yang terluka, ini itu. Dia sampaikan hal itu. Tapi kejadiannya bagaimana, dia katakan dia tidak menyaksikan. Karena memang saksi gak boleh bohong. Makanya saksi itu diambil orang yang adil, thiqah. Jadi berkaitan dengan saksi ini, tetap apa yang dia lakukan. Sehingga kalau kita bicara yang saksi 4 dalam urusan perzinaan, itu pernah terjadi di satu masa sahabat itu, 3 orang ini mengatakan melihat langsung. Yang satu mengatakan, ana melihat, tapi ana gak ngelihat langsung kejadiannya. Ana melihat ada pergerakan laki perempuan kumpul, tapi barangnya itu masuk, anda tidak melihat. Artinya dia menyampaikan sejujurnya apa yang dia lihat. Nanti keputusannya kembali kepada keputusan hakim sebenarnya. Namun dia tidak boleh berdusta. Mengatakan anda melihat dia dipukul ini itu, dia berbohong sudah. Akhirnya kalau tidak dia berbohong, kesaksiannya ditolak ketika itu. Halawallahu al-musab. Kemudian untuk hulu jamaah. Untuk hulu. Sejatinya hulu ini satu masalah yang tidak perlu diributkan. Kenapa? Kejadian ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, aku ini udah gak tahan sama suamiku. Dia kalau urusan agama mungkin baik, urusan akhlak baik. Cuma aku takut melakukan kekufuran setelah aku masuk Islam. Nabi Sosa mengatakan kepada perempuan ini, ataruddina ilal hadiqatahu, engkau kembalikan maharnya. Jadi, ya Rasulullah SAW. Istri dipanggil suami. Sudah, ceraikan suami, istri. Jadi sejatinya, ketika seorang istri memang anak gak bisa nak hidup sama dia lagi. Gak bisa, Allah tahu anak-anak gak bisa hidup sama dia lagi. Di situ hakim tidak bisa memaksakan. Jadi kalau sang suami kadang-kadang mau bela diri ini itu macam-macam, sang istri mengatakan, anak nggak mungkin lagi hidup sama dia sudah. Anak kembalikan sudah. Daripada anak ribut, anak melakukan kekufuran nantinya, karena anak tidak bisa melayani orang ini lagi. Dia katakan kepada hakimnya seperti itu, insya Allah selesai hulunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan, ada yang lainnya? Penduduk Ansor ini latar belakangnya kenapa ya bisa mudah sekali menerima dakwah Nabi, Ustaz? Ada penjelasannya enggak, Ustaz? Oh, penduduk Ansor. Nah, jadi memang pernah kita bahas bahwasanya kondisi orang-orang Ansor ini mereka telah hidup dalam peperangan yang enggak selesai-selesai selama 120 tahun. Jadi kondisi mereka kacau, mereka menginginkan satu hal yang yang menyelamatkan hidup mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu, mereka sudah dekat sama Ahlul Kitab. Mereka hidup bersama orang-orang Yahudi. Sehingga mereka lebih dekat kepada agama Allah daripada orang-orang musyrikin. Di mana informasi-informasi tentang hal-hal yang akan datang mereka sudah dengar. Dan itu pentingnya informasi yang tadi kita juga bahas. Tentang akan adanya Nabi setelah ini yang orang-orang Yahudi mengatakan kita akan bantai kalian bersama Nabi itu sebagaimana pembantaian kepada Ad wa Tsamud ya. Terus, artinya orang Ansor ini mendengar hal itu. Terus jamaah, kondisi hati. Jadi memang Nabi SAW menyebutkan tentang ketika memberikan penjelasan tentang keutamaan orang-orang Yaman. Beliau mengatakan arakun nasi kuluban. Hatinya lebih lembut mereka itu. Mereka hatinya lebih lembut. Dan orang-orang Aus dan Khazraj ini memang dari keturunan Yaman sana. Mereka hatinya penuh dengan hikmah. Artinya posisi seperti ini, hal-hal seperti ini, itu yang menyebabkan kebenaran lebih mudah diterima oleh mereka pada waktu itu. Kemudian, wallahu a'lam bishawab, ana melihat, ini pandangan ana yang mungkin salah, sering ana sampaikan kepada teman-teman yang berangkat haji, mereka mengatakan, Ustaz, orang Madinah kok beda ya sama orang Mekah ya? Ana mau tanya sama jemaah, benar enggak orang Madinah beda sama orang Mekah? Benar. Iya. Apa perbedaannya? Lebih tenang, Ustaz. Lebih tenang, lebih damai ya. Seperti itu. Kondisi tanahnya berbeda. Jadi kalau bicara karakter seseorang, itu kadang-kadang terpengaruh dengan lingkungan. Mekah batuan yang ada di sana. Kita lihat. Madinah ya ada gunung Uhud, mungkin ada beberapa gunung, tapi secara garis besar tanahnya itu landai, ada perkebunan di sana, orang-orang di sana. Sehingga mungkin menciptakan karakter yang dengan tambahan-tambahan yang tadi ya, menciptakan karakter yang lebih mudah menerima. Kita pun kadangkala melihat penduduk daerah yang gersang. Nah, contoh nih ya. Contoh. Ada yang pernah ke Bima. Ada yang pernah ke Bima. Ke Pulau Sumbawa. Ada orang Lombok sini. Orang Lombok beda. Orang Lombok beda. Ana kemarin ke Bima. Ke Domfu kemana. Itu ketemu sama Kapolresnya. Ketemu sama Dandimnya. Mereka cerita, Ustaz, orang sini susah. Ustaz. Orang sini susah. Karena memang tanahnya itu kering. Jadi tanahnya yang menyebabkan orang itu jadi kasar ya, seperti itu. Berbeda dengan daerah-daerah yang mungkin subur ya. Di sana itu banyak daun bidara. Di sana banyak kuda juga. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kesombongan itu di mana adanya? Di penunggang kuda, di penunggang unta. Karena memang kondisi mungkin tanahnya seperti itu. Kemudian yang ditunggangin juga kuda. Akhirnya menciptakan karakter tersendiri di diri orang-orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara hikmah di balik itu, tapi yang dijelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, Allah sudah mempersiapkan penduduk Madinah itu dengan beberapa kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang di antara peristiwa yang terpenting juga ini disebutkan matinya tokoh-tokoh mereka. Jadi di kota Madinah itu tokohnya udah pada habis semua. Yang tersisa siapa? Siapa? Iya? Abdullah bin Ubay? Bin Salul. Itu sisa tokoh yang belum mati. Yang akhirnya menjadi hantu ya. Atau menjadi momok yang menakutkan. Yang dia jadi provokator terbesar adanya tokoh itu. Di kota Mekah tokoh-tokohnya masih banyak hidup semuanya pada waktu itu. Sehingga kita lihat Islam bisa masuk ke Mekah lebih mudah ketika Abu Jahal mati, ketika Abu Lahab mati, ketika Umayyah bin Khalaf mati, Utbah mati, tokoh-tokohnya mati ketika perang Badar, itu mulai agak ringan. ketika tokoh-tokoh itu mati. Di kota Madinah juga seperti itu, tokoh-tokohnya udah pada mati. Yang tersisa Abdullah bin Ubay bin Salul yang hampir saja diangkat jadi raja oleh orang-orang itu dengan harapan sudahlah Madinah enggak usah ribut lagi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau misalnya motivasi orang buat beramal tapi kayak dia tuh janjinya lebih ke dunia gitu loh, misalnya kayak kalau misalnya mau rumah selawatan aja, itu gimana sih Ustaz, emang boleh? Gimana? Jadi motivasi orang tapi kayak apa ya, nunjukin itu kayak misalnya kalau misalnya mau rumah selawatin aja dulu rumahnya misalnya kayak gitu, atau kalau misalnya mau dilunasin utangnya terus baca aja selawat yang banyak, tuh itu gimana yang bisa, itu boleh emang kayak gitu? Iya, gini jemaah. Nah, jadi berkaitan dengan beramal, kita ini diperintahkan untuk banyak-banyak beramal dalam pintu-pintu kebajikan yang Allah buka. Ada amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala memotivasinya dengan menjanjikan balasan duniawi. Contohnya, Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia solusi jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya ini bicara tentang rizki dunia nih. Allah akan kasih rizki kepada orang yang bertakwa ini. Kemudian bicara tentang salawat kepada Nabi SAW. Emang Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab yang menjadikan semua doanya isinya salawat buat Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, Izan tukfahammak wa yaghfirullahu laka dhambak. Kalau seperti itu, semua kegundahanmu, kegalauanmu akan dihilangkan sama Allah SWT. Akan dihilangkan sama Allah dan diampuni dosa-dosamu. Artinya ketika seorang beramal, dia jangan hanya berharap dunia. Istighfar. Yang mau punya anak silakan istighfar. Yang kepingin rezeki dilancarkan silakan istighfar. Yang ingin kebunnya menghasilkan silakan istighfar. Allah mengatakan itu. Nabi Nuh AS ketika berdakwah kepada kaumnya mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kalian istighfar, kata Nabi Nuh AS. Allah itu maha pengampun. Kalian bertobatlah kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Allah akan kirimkan kepada kalian hujan deras yang bermanfaat buat kalian. Allah akan kasih anak-anak sama kalian. Allah akan kasih harta sama kalian. Allah akan tumbuhkan kebun-kebun ya, taman-taman yang indah buat kalian. Artinya itu faedahnya istighfar. Tapi jangan sampai kita beramal hanya untuk dunia. Ini yang bermasalah. Jadi bersalawat, ya sudah, anak kepingin punya rumah, Allahumma salli wa sallim ala nabi, salawat aja. Bukan hanya itu, engkau harus ingin diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ingin dicintai oleh Allah SWT. Ingin masuk surganya Allah Jalla Jalla. Jadi bukan hanya dunia. Kalau beramal hanya untuk cari dunia, Allah kasih dunia, akhirat gak dapat apa-apa. Maka sayang kita. Padahal amalan itu, kita amal akhirat, dunia dapat. Maka ini hanya butuh penjelasan kepada masyarakat tentang masalah beramal. Tadi jangan sampai kita hanya berharap dunia. Berharaplah ridha Allah SWT, dunia ikut nantinya. Dan kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan keridhaan Allah, enggak ada apa-apanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir. Ustaz, ada pertanyaan di kertas. Bagaimana dengan pasangan zina yang kemudian hamil? Apakah pernikahan mereka boleh dilaksanakan saat hamil atau menunggu melahirkan? Kemudian bila anaknya perempuan, bagaimana kelak saat anak itu ingin menikah? Apakah ayahnya bisa menjadi wali? Karena yang saya tahu anak hasil zina bernasab kepada ibunya. Nah, iya. Berkaitan dengan nikah dalam kondisi wanita itu hamil, ada dua kondisi. Yang pertama, hamilnya itu dalam masa iddah. Artinya dia istri orang, maka pernikahannya tidak sah. Tapi kalau dia hamilnya karena berzina, berarti dia bukan istri orang dan dia tidak dalam masa iddah. Maka di sini pendapat sebagian ulama, bahkan banyak ulama yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i sendiri mengatakan boleh menikahin wanita yang dalam kondisi hamil. Tinggal sekarang ada perbedaan di antara para ulama tentang bolehkah dia mendatangi istrinya yang sedang hamil hasil zina. Ini diperbincangkan. Al-Imam Syafi'i berpendapat enggak apa-apa dihubungin karena tidak ada kehormatan untuk mani zina itu. Kalau enggak salah Abu Hanifah berpendapat tidak. Tapi intinya pernikahan itu sah. Pernikahan itu sah, tidak perlu diperbaharuin pernikahannya asalkan tadi memang dia bukan istri orang. Dia hamilnya hamil berzina. Lalu ketika dia dinasabkan kepada ibunya, ibunya gimana? Jadi marga ibunya apa? Contohnya, mungkin marga ibunya, nama kakek-kakeknya itu umpamanya bin siapa, itu sudah dinasabkan kepada ibunya, bukan dinasabkan kepada bapaknya. Siapa yang berhak menjadi wali? Udah kita bahas. Yang berhak menjadi wali itu hanya hakim. Karena keluarga perempuan tidak bisa menjadi wali. Kakak dia, adik dia, yang lain bapak pun tidak bisa menjadi wali. Mamanya dia punya, itu gak bisa menjadi walinya, itu hanya hakim. Barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir jamaah, ini Anda dapatkan nama-nama yang ikut bai'atul aqabah al-ula. Anda akan bacakan. Tolong yang tidak ada disebutkan bentar lagi. Siap? Udah dibuka? Bentar, Ustaz. Halaman 259. Buka 259. 259. Udah dapat? Udah. Baik, ana akan bacakan kasih tanda yang ada. As'ad bin Zurarah. Auf, ini sepertinya jamaah yang ada Auf dan Mu'ad. Auf dan Mu'ad, ini dua orang. Anaknya Afro. Ada? Auf apa Aus? Auf. Auf bin Afra atau Mu'ad bin Afra? Enggak ada, Ustaz. Mu'ad bin Haris sama Auf bin Haris yang ada, Ustaz. Mu'ad bin Haris sama Auf bin Haris. Iya, ya. Seperti itu sama itu. Hanya nasabnya mungkin nasab ke kakeknya. Kemudian Rafi' bin Malik. Ada? Rafiq bin Malik. Rafiq bin Malik. Ada Rafiq bin Malik. Baik. Zakwan bin Abdi Qais. Ada. Ubadah bin Samit. Ada. Ubadah bin Samit ada. Yazid bin Sa'labah. Ada. Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ini yang ikut dalam perang bai'ah Aqabah kedua juga. Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Abbas yang enggak ada, Ustaz, di Aqabah 1. Abbas enggak ada? Enggak ada di Aqabah 1. Enggak ada, Ustaz. Taib Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ada. Amir bin Hadidah. Amir bin enggak ada. Enggak ada, Ustaz. Abu Al-Haytham Malik bin ada. Tayhan. Abu Al-Haytham ada? Ada. Uwaim ibn Sa'idah. Uwaimir bin Malik ya. Uwaimir? Bukan. Malik. Uqbah bin Amir. Jadi jemaah gini, jadi penyebutan nama-nama ini memang terkadang dari satu kitab berbeda dengan kitab lainnya. Ini yang Anda bacakan dari kitab Sirat Ibn Hisham. Tapi memang tidak terlalu urgen ya buat kita ya. Tapi yang jelas yang tidak ada tolong ditambahkan di sana. Jadi yang tidak ada siapa? Uqbah bin Amir? Sama Amir bin Hadidah. Itu yang enggak ada? Bisa diulang Ustaz, yang itu Ustaz. Taib. Abbas bin apa tadi Ustaz? Abbas, subhanallah. Abbas bin Ubadah. Abbas bin Ubadah ini yang di Bai'ah Aqabah kedua mengatakan kalau engkau kasih izin kita akan habisin orang-orang Mina. Itu Abbas bin Ubadah. Amir bin Hadidah sama Uqbah bin Amir mungkin yang ada tadi. Tapi yang jelas nanti kita akan kaji kembali jamaah berkaitan dengan nama-nama ini. Nanti akan ana perbandingkan di beberapa kitab yang menyebutkan nama-nama mereka sehingga mungkin ada perbedaan penyebutan nama. Itu yang menjadi koreksi atas apa yang ditulis oleh Syekh dalam kitab Sirah Nabawiyah punya Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid. هذا والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته